السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين والمسلمات من الحاضرين والحاضرات بل والمشاهدين والمشاهدات، بابا افادان ibu ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga pada subuh yang bercahaya ini di Masjid Zaid bin Thabit, yang mudah-mudahan menjadi salah satu tempat terbaik yang dicintai Allah SWT, yang kita harapkan menjadi saksi kita di akhirat nanti bahwa kita pernah sama-sama di sini dalam rangka menjalin silaturahim dalam cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Semoga kehadiran kita pada subuh ini menambah catatan amal saleh kita, ibadah dan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, selawat dan salam senantiasa hendaknya disampaikan kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad alaihi afdalus salati wa atammus salam. Semoga hati kita semakin yakin, langkah kita semakin mantap untuk tetap teguh dan istiqamah di mengikuti sunnah-sunnahnya, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat demi syubhat. Tidak ada hari kecuali yang setelahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Tetapi orang-orang yang Allah berikan istiqamah, orang-orang yang Allah berikan hidayah dan taufik, yang berat itu baginya terasa ringan. Ma'asyur muslimin, mudah-mudahan pertemuan ini terakhir kita, bukan terakhir ngaji, terakhir tentang At-Ta'rif bil Imam Syafi'i dan kitabnya Ar-Risalah. Jadi agak dikejar ini, agak apa namanya, nafas agak kuat sedikit. Mudah-mudahan saya tak banyak-banyak komentar lagi. Kita minta saja Syekh Al-Imam Ahmad Muhammad Syakir rahmatullahi alaih, dan kita terjemahkan. Mudah-mudahan bisa cepat kita selesaikan sehingga masuk kepada abwab atau pembahasan kitab Ar-Risalah insyaallah taala pada pekan depan atau pekan setelahnya atau setelahnya. Saya tidak tahu pekan depan masih bisa atau tidak. Tapi pekan depan tanggal berapa? 14 berarti masih. Berarti pekan depannya lagi mungkin saya izin lagi. Nah, tidak boleh. Saya urus dari sekarang, makanya agak sulit urusan jadi kayak. Nah, ada apa pertemuan Asosiasi Ilmu Hadis se-Indonesia dan juga seminar internasional di STD Imam Syafi'i di Jember, insyaallah taala. Baik, kembali sampai kemarin pada perkataan Imam Az-Zarkashi rahimahullah taala dalam Al-Bahrul Muhit, yang merupakan salah satu kitab yang paling luas pembahasannya dalam ilmu usulul fiqh. Qala Asy-Syafi'i awwalu man sannafa fi usulil fiqh. Asy-Syafi'i rahimahullah adalah orang pertama yang menuliskan ilmu usul fiqh. Maksudnya menuliskan secara kaidah-kaidah. Naam. Sannafa fihi kitab ar-risalah. Dia menyusun kitab ar-risalah wa kitab ahkamil Qur'an. Kitab Ahkamul Quran. Risalah dan terbitkan Ahkamul Quran sudah, wa ikhtilaful hadis juga sudah terbitkan, wa ibtalul istihsan, wa kitab jami'il ilmi, wa kitab al-qiyas. Wa aqul, Syekh Ahmad Syakir mengatakan, saya katakan mengomentari perkataan Imam Az-Zarkashi. Wa aqul, saya katakan, kata Syekh Ahmad Syakir, muhaqqiqul kitab, inna abwabal kitabi wa masailahu, sesungguhnya bab-bab kitab ini ar-risalah, wa masailahu, dan masalah-masalah yang dibahas di dalamnya, allati arada asy-syafi'i fiha al-kalam, yang di dalamnya Imam Asy-Syafi'i membentangkan pembicaraan, ala haditsil wahid wal hujjati fihi, tentang masalah hadithul wahid, yaitu hadis ahad dan hujjahnya. Ini masalah besar, sebab berkaitan dengan masalah agama yang terbesar, yaitu masalah akidah, di mana ahli kalam dalam masalah akidah mereka tidak memakai hadis ahad dan mengatakan hanya memakai hadis mutawatir. Mutawatir itu riwayat yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak dalam setiap tingkatan sanad. Ini tidak perlu kalau saya jelaskan panjang lagi nanti. Nah, yang jelas paham aja lah istilah mutawatir, hadisnya pasti sahih. Nah, gitulah. Sebab hadis mutawatir pasti sahih semuanya, karena sanadnya banyak dan orangnya tidak mungkin bersepakat untuk berbohong. Sekarang mudah orang sepakat berbohong kan, bikin grup WA aja sepakat bohong, selesai itu. Dulu tidak, orang tak ada komunikasi, satu di Baghdad, satu di Basra, satu di Kufa, satu di Makkah, satu di Madinah, dan mereka meriwayatkan hadis ini dari jalur masing-masing sampai ke Nabi dari jalur yang terang benderang sahihnya dan sepakat riwayatnya sama. Ya, sepakat riwayatnya sama. Ini namanya mutawatir. Nah, hadis mutawatir dipakai katanya karena qat'i. Sedangkan hadis ahad tidak dipakai dalam masalah akidah. Ini awal penyimpangan. Ya, awal penyimpangan. Hadis mutawatir pun sebenarnya tidak dipakai juga, kecuali kalau sesuai dengan logika dan akal. Kalau kita katakan Anda beriman pada Al-Quran hadis atau beriman pada akal, karena logika tidak pasti, wahyu adalah pasti. Maka menundukkan sesuatu yang pasti kepada yang tidak pasti, hasilnya tidak pasti. Menundukkan sesuatu yang pasti kepada yang tidak pasti, hasilnya tidak pasti. Positif tambah negatif hasilnya, masya Allah, masih bisa matematik namanya. Positif tambah negatif, tapi negatif tambah negatif positif ya. Maka harus matematik, tidak bisa juga dipakai di sini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wahyu itu pasti, la raiba fihi. Oke, wahyunya pasti, tapi maknanya tidak pasti. Siapa yang bilang? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kitab bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang tegas dan jelas, bukan bahasa teka-teki, bukan bahasa teka-teki, bahasanya bilisanin arabiyyin mubin. Nah, Imam Asy-Syafi'i panjang lebar menyebutkan masalah ini dari Nabi alaihi salatu wasallam dan manhajnya as-salafus salih, di mana mereka dalam masalah hujjah bahwa hadis bila sahih maka dipakai hujjah dalam segala bidang agama, akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab. Wallahu musta'an. Ini tidak boleh panjang-panjang, nanti di dalam ada. Kalau tidak jadi selesai. Nah, sekiranya paham sampai di sini. Baik. Berkata wa'afwan wal hujjati fihi wa ila syuruti sihhatil hadis. Tentang pembahasan syarat-syarat sahihnya sebuah hadis. Juga termasuk Imam Syafi'i pertama yang menuangkannya dalam kitabnya risalah ini. Wa adalatul ruwat, dan adalahnya perawi. Adalah artinya adalah itu, kalau dalam bahasa istilah ahli hadis, istiqamatud dini wal muru'ah. Yaitu istiqamah agamanya dan marwahnya. Artinya secara agama dia istiqamah, secara adat istiadat dia juga istiqamah. Tidak melakukan sesuatu yang tak baik menurut adat istiadat. Tentu saja dalam hal ini ada istiadat yang tak bertentangan dengan syariat. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa raddil khabaril mursal wal munqati'. Kemudian menolak hadis yang mursal dan munqati'. Hadis mursal di kalangan para fuqaha pada waktu itu, khususnya ahlul ra'i, asal maknanya bagus maka dijadikan hujjah. Berarti hari ini asal baik teruskan, kalau tak baik yang lakukan, tanpa menentukan baik ini benar atau tidak. Di sinilah masuk ketika pintu asal baik dianggap agama, di sini masuknya bid'ah-bid'ah banyak, bahkan kesesatan. Asal baik dilakukan. Dari situ juga nanti akan lahir, ini awal pemikirannya, lahir bahwa semua agama baik, berarti semua agama boleh diikuti. Padahal tidak. Semua mungkin mengatakan baik, tetapi tidak semua benar. Tidak semua benar. Karena hadis mursal mungkin maknanya baik, tetapi dia tidak sahih, berarti tidak benar. Tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana tahu? Karena hadisnya terputus sanadnya. Kalau terputus sanadnya, hadisnya lemah. Maka hadis mursal harus ditolak walaupun maknanya baik menurut pikiran. Dan para fuqaha pada umumnya, khususnya yang tidak mengikuti atau yang tidak punya ilmu yang mumpuni dalam hadis, mereka tentu saja yang jangan hadis yang mursal, hadis munqati, hadis palsu aja kadang dipakai. Karena dipakai. Hadis palsu, hadis lemah sekali dipakai. Nah Imam Asy-Syafi'i, karena dia bukan hanya sekedar faqih dengan makna dari sisi logika, dari sisi apa intelijensia, tapi beliau juga ahli hadis. Maka beliau mengatakan bahwa hadis mursal, hadis munqati yang terputus sanadnya lemah. Ila ghairi zalika mimma yu'rafu min al-fihris al-ilmi fi akhir al-kitab, dan pembahasan-pembahasan lain yang diketahui dari indeks isi atau daftar isi kitab ini. Hadhil masail indi, kata Syekh Ahmad Syakir, masalah-masalah ini adaqqu wa aghla ma kataba al-ulama fi usulul hadis. Adalah yang paling mahal dan paling berharga, yang paling jelimet masalahnya dari apa yang ditulis oleh para ulama dalam ilmu usulul hadis. Memang masalah ini yang paling rumit. Siapapun yang belajar ilmu mustalah hadis, ilmu hadis secara praktik ya, bukan secara teoritis, kalau definisi-definisi banyak ya. Secara praktis dia akan banyak menemukan kesulitan dalam masalah tadi. Khabarul wahid, kemudian masalah hujjatul hadis al-mursal. Kalau nak tahu nanti ayo belajar kita nanti usul hadis. Tidak, terima aja ini sebagai statement, ya, sebagai statement saya. Nah, demikian statement saya, statement Syekh. Nah, ada kuwa aula. Ini masalah yang paling rumit. Kalau nak tahu, ya harus ikut. Sama ketika kita tahu spesialisasi yang sulit itu spesialnya apa? Dokter misalnya. Dokter yang paling sulit apa? Penyakit dalam, penyakit dalam, atau penyakit saraf. Saraf ya, sehingga bagiannya masuk saraf juga. Nah, itu muslim. Nah, biar tidak tahu kita harus jadi dokter. Spesialisasi. Kalau tidak, cukup terima aja pernyataan para dokter. Iya kan? Betul. Kalau dalam ilmu teknik misalnya paling sulit apa? Paling sulit. Nah, misalnya, ya kalau saya ngaku aja sih itu yang paling sulit. Tapi gimana kesulitan saya enggak paham. Saya jadi insinyur teknik dulu. Begitu ya. Matematik yang paling sulit apa? Enggak tahu juga. Tapi enggak paham. Antum buka ilmu matematik ya, ekonomi. Nah, di ekonomi apa yang sulit? Enggak tahu juga, bayar utang. Ekonomi yang paling sulit bayar utang. Nah. Iya kan? Semua tak paham gitu tuh. Yang paling sulit itu bayar utang. Iya, Pak. Ini ilmu ekonomi yang paling sulit. Nah. Buktinya utang kita bertambah terus, bukan berkurang. Nah. Ya. Kayaknya saya ahli ekonomi saya nampaknya. La haula wala quwata illa billah. Ada quwa aghla yang paling jelimet dan paling bernilai kata Syekh. Maqatabul ulama fi usul hadis yang ditulis oleh para ulama dalam ilmu mustalah hadis atau usul al hadis. Bal innal mutafaqqiha, bahkan orang yang ikut memahami dan mendalami fi ulumul hadis, ilmu hadis, yafham anna ma kutiba ba'da, bahwa apapun yang ditulis setelah Imam Asy-Syafi'i, innama huwa furu'un minhu, hanya cabang-cabang daripada ilmu yang sudah dicetuskan konsepnya oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa annahu jama'a dzalika wa sannafahu ala ghairi mithalin sabaq, bahwa beliau Imam Asy-Syafi'i menulis ini tanpa menyontek atau tanpa ada contoh sebelumnya. Berarti bid'ah ya. Hah? Berarti bid'ah. Bukan. Ilmunya saya katakan kemarin, ilmu hadis itu sudah ada, terapannya sudah ada, tapi yang membuat konsep-konsep menjadikan bagai kaedah-kaedah itu enggak ada. Sama ilmu nahu, Nabi berbicara pakai nahu enggak? Enggak ya. Terus enggak pakai i'rab. Hah? Nabi enggak pandai bahasa Arab. Nabi pandai bahasa Arab? Enggak ya. Tayyib. Hah? Nabi pandai bahasa Arab. Pakai nahu enggak? Bukan maksud saya pakai konsep ilmu nahu enggak. Dia pakai nahu enggak? Pakai sorab enggak? Iya. Kalau fa'il marfu', kalau apa nama maf'ul mansub. Pakai enggak Nabi? Enggak percaya. Kita baca hadisnya ya. Nabi la yu'minu ahadukum fa'il kan marfu' kan? Hatta yuhibba. Nah, yuhibba kenapa? Karena hatta huruf nasab. Nabi pakai nahu? Pakai. Cuman ada keadaan nahu di zaman Nabi? Enggak ada. Itu maksudnya. Jelas? Jadi usul fikih itu diterapkan oleh Nabi, oleh sahabat, tabi'in, para imam. Cuman yang membuat keadaan belum ada. Yang membuat keadaan bahwa isim-isim marfu' itu ada sekian, isim mansub ada sekian, isim majrur ada sekian. Enggak ada. Sampai datang ahli nahu. Jelas? Istilah-istilah sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai, khumasi, sudasi, enggak ada. Cuman dipakai dah. Mana yang ahli yang buat ini atau yang memakainya? Yang buat alat yang ahli atau yang memakai alat tu? Entahlah. Nanti biarkan tuntun khilaf di masalah ini. Banyak orang jual tapi tidak paham makainya, iya kan? Ya, dia tahu alat-alat semua, tapi suruh dia makai tidak bisa, betul? Saya jual pena misalnya, karena saya tidak pandai nulis, ya. Maksudnya tidak pandai buat tulisan, maksudnya, ya, pena kan untuk nulis, tapi dia tidak pandai buat tulisan kecuali harga-harga saja. Baiklah kaum muslimin muslimat. Imam Syafi'i rahimahullah, lama juga jadinya kalau begini. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dialah yang pertama membuatkan konsep ilmu ini. Dan yang datang setelahnya dalam bab-bab seperti ini adalah menjadi hanya mengembangkan, mengembangkan, mengikuti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, Imam Syafi'i belum ada ulama yang menulis usul hadis sebelumnya. Dialah yang pertama. Dialah yang pertama. Bukan ilmu itu enggak ada. Dalam pembicaraan para ulama sudah ada. Cuman yang menuliskan dalam bentuk kaidah tidak ada. Baik, berkata Syekh, wa kitabur risalah bal kutubus Syafi'i ajma'. Kitab Ar-Risalah ini, bahkan semua kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kutubu adabin wa lughatin wa thaqafah, adalah menjadi kitab, apa namanya, kitabu adabin, kitab sastra. Artinya bisa dijadikan sebagai dasar ilmu sastra Arab. Ya, seperti yang kita lihat nanti, bahasanya adalah bahasa sastra tingkat tinggi. Dan ini menurut pengakuan para pakar-pakar sastra. Bukan sekarang, dari abad-abad awal lagi. Seperti nanti pengakuan dari imamnya ahli sastra Al-Jahiz. Al-Jahiz ini, kalau saya cerita panjang lagi nih ya. Tapi Al-Jahiz, dia ini adalah orang yang ahli di bidang bahasa Arab, sastra Arab. Sampai-sampai dia ini meninggal ditimpa oleh bukunya. Ditimpa oleh buku, saking karena tidurnya di pustaka. Nah, tidurnya di pustaka. Nah, walaupun ada beberapa catatan tentang akidahnya yang menyimpang, Allah musta'an. Ma'asyar muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Demikian juga Ibnu Hisham An-Nahwi, disebut An-Nahwi. Kalau orang sebut An-Nahwi berarti pakar nahwu, As-Sarfi misalnya, sebagainya. Juga menyanjung Imam Asy-Syafi'i. Nanti seperti akan dinukil sebagiannya oleh Imam Ahmad Muhammad Syakir. Walughatin, dan kitab bahasa. Apa bedanya sastra dengan bahasa? Panjang lagi cerita. Nah, bedanya sastra ini adalah lebih kepada estetika bahasa. Lughah lebih pada substansi bahasa. Ya, sastra ini masalah estetikanya. Artinya bahasa yang tingkat tinggi, pemilihan bahasa yang tingkat tinggi. Sedanglah lughah maknanya adalah dalalat, artinya dari sisi substansi dan makna. Di tempat ini mana yang bagus dipakai, dan semuanya sejalan. Semuanya sejalan. Baik. Wa thaqafah, sekaligus juga buku yang membuka wawasan. Baik kaum muslimin dan muslimat, Imam Asy-Syafi'i seperti yang kita ketahui adalah orang yang punya analisa yang tajam dalam masalah apapun. Warga saya kata sebutkan, contoh satu hadis kecil saja dia bisa istimbat 70 masalah, masalah fikih. Ya, masalah fikih. Kita 7 masalah aja payah nyarinya. Zalika afwan, qabla an takuna kutuba fiqhin wa usul. Sebelum menjadi kitab fikih dan kitab usul fiqh. Dia dari bahasanya bagus, sastranya tinggi, kemudian wawasannya luas. Karena apa? Imam Asy-Syafi'i tadi dia berguru pada murid-murid Imam Abu Hanifah, mazhab ahli ra'i. Itu mazhab ahli logika. Naam. Dan berguru pada Imam Malik yang merupakan imamnya mazhab ahli hadis. Demikian juga berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawi, dan lain-lainnya di antara para ulama-ulama fikih dan ulama-ulama hadis, bahkan sejarah, bahasa dan seterusnya. Qabla an takun anam, zalika anna Asy-Syafi'iyyah lam tuhajjinhu ujmah. Karena Imam Asy-Syafi'i tidak sedikit pun tersentuh oleh bahasa ajam. Jadi bahasa Arabnya tidak satu pun yang tersaruh oleh bahasa ajam. Kita kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau nak tahu tuan-tuan mana bahasa Arab yang asli, mana bahasa Arab yang ajam, pandai dulu bahasa Arab. Iya, pandai dulu bahasa. Kalau tidak dikira itu. Sama nanti kita bicara tentang subuhat. Ya, orang yang tak paham yang sunnah tak tahu dia yang mana subuhat. Subhat itu dikiranya juga Sunda. Saya sengaja berlari dari kata bid'ah, karena bid'ah ini panas ini masalahnya. Jadi orang yang kenal sunnah pasti kenal bid'ah. Tapi ya siapa yang kenal bid'ah belum tentu dia kenal sunnah. Atau dengan bahasa lain, siapa yang tahu yang hak, tahu yang batil. Tapi siapa yang tahu yang batil belum tentu tahu yang hak. Bahkan dikira yang batil itu hak. Maka seperti kata Syekh Al-Albani rahimahullah, kenalilah sunnah, anda pasti kenal bid'ah. Tapi kalau anda kenali bid'ah, anda tak akan kenal sunnah. Allahumma musta'an. Itulah masalahnya terlanjur. Da'alu tantu, tidak waktu oleh penonan. Yang waktu itu masalahnya. Kita lebih dulu belajar yang tidak betul daripada belajar yang betul. Sehingga susah. Karena ibaratnya air putih ini masukkan satu titik tinta, langsung kotor semuanya. Untuk membersihkan gelasnya cukup air sebanyak ini. Tidak kan? Apalagi kalau yang berwudu ini masalah kerannya diputar paling habis dulu. Itu tidak bisa cepat bersih. Membersihkan lebih banyak air yang dipakai. Lebih banyak logika, banyak retorika yang harus digunakan untuk membersihkannya. Allah musta'an. Maka beruntunglah kita di hari-hari seperti ini kita banyak pilihan. Jangan sampai kita masuk dulu yang batil, setelah itu kita paksa menyucinya. Bersyukurlah kita karena hari ini Allah SWT berikan sumber-sumber ilmu yang jelas dari sumbernya yang asli Alkitab wassunnah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Walam tadkhul ala lisanihi lakna, dan tak pernah pula terjadi lahan, menurut istilah orang-orang qiraat, lahan ya, lahan khafi, lahan jali, itu kesalahan bahasa. Tidak ada antara dhamma dengan kasra, tidak pernah tertukar oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Walam tuhfaz alaihi lahnatun aw saqfah, tidak pernah dicatat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahasanya yang salah. Tidak pernah tercatat bahasanya yang lahan, dan tidak pula ada yang saqfah, yang harusnya diucapkan tapi tidak diucapkan. Bahasanya jelas, sahih, bagus, indah, dan terpilih. Kenapa? Karena beliau hidup di masa bahasa belum rusak dan tinggal di tempat-tempat yang sangat memelihara bahasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Hari ini misalnya, kalau tuan-tuan misalnya belajar ke suatu negara Arab sekarang, di antara negara Arab saja tidak sama dalam memakai bahasa pengantar pendidikan. Misalnya kalau di Arab Saudi, pada umumnya, khususnya di pendidikan-pendidikan agama yang saya ketahui, itu dosen-dosennya hampir-hampir tidak ada yang menggunakan bahasa kampungnya, bahasa pasarnya. Saya dengar juga di Sudan juga seperti itu. Bahasanya istiqamah, dosen-dosen di kuliah. Atau di Jordan misalnya juga biasanya mereka pakai bahasa fusha. Beda kalau di Mesir, itu rata-rata dosennya pakai bahasa Fir'aun ya, mohon maaf ya, bahasa, artinya bahasa kampungnya, bahasa ammiyahnya. Maka kalau demikian, mana yang sering kita dengar, itulah yang kita hafal. Mana yang sering kita dengar, itulah yang kita hafal. Nah, makanya, kenapa? Karena Mesir termasuk negara yang juga istilahnya menyerukan bahasa kampung. Jadi mereka kampanye supaya dipakai itu bahasa Mesirnya, bukan bahasa Arabnya. Allahumma musta'an. Tetapi walaupun demikian, yang masyayikh, para ulama, tetap menggunakan bahasa pusat. Mereka-mereka yang sadar ini adalah termasuk ghazul fikri, perang pemikiran. Mereka tetap istiqamah menggunakan bahasa pusat. Tapi yang lain-lain, yang bukan da'i, yang bukan ulama, mereka memakai bahasa-bahasa yang tidak fusah. Allahumma musta'an. Qala Abdul Malik Ibn Hisham An-Nahwi, Abdul Malik Ibn Hisham An-Nahwi sahibus sirah, penulis kitab As-Sirah An-Nabawiyah dan juga ahli nahw, kenamaan. Dia berkata, talat mujalasatuna lisyafi'i. Kami lama sekali duduk dalam kajian Imam Asy-Syafi'i. Jadi ulama besar pun duduk di majlis Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Fama sami'tu minhi lahnatan qat. Tak pernah saya mendengar Imam Asy-Syafi'i berbicara lahn. Artinya bahasanya salah. Ini yang mendengar pakarnya. Kalau pakar pasti lebih jelimet ya. Lebih jelimet. Sampai-sampai kalau seandainya dalam masalah itu ada beberapa pendapat, dia tahu itu semua. Nah, makanya dia katakan tak pernah tercatat oleh saya terdengar Imam Asy-Syafi'i salah menggunakan nahwu bahasa Arab. Allah. Ya, Allah Akbar. Imam Asy-Syafi'i. Ini kesaksian dari ahlinya. Wala kalimatan ghairuha ahsan minha. Dan tidak pernah pula saya mendengar dia memakai kalimat atau kata yang kalau seandainya digunakan yang lain lebih baik. Artinya yang dipakai oleh Musyafi'i adalah kata yang terbaik dalam setiap ucapannya. Jadi ya kita mungkin kalau apa dalam bahasa kita masing-masing. Kalau saya orang Ocu misalnya, ada yang pandai ahli bahasa Ocu. Dia pandai nilai bahasa saya, ya kan? Mana sekenek pandai ini bercitornya kan? Sosui cito, itu ya. Sosui cito, bercito juang godang, kalau cito, cito juang sabayo, ceniko, cito yang nah, paham? Kan saya harus bikin contoh. Nah, berikut juga kalau orang Jawa misalnya, ya orang Jawa, orang-orang tua-tua dulu yang masih pakai bahasa-bahasa tinggi, kalau mau ingkil misalnya, dia juga paham. Ini anak santun sekali. Apa pasal? Dia pandai berbicara dengan siapa. Jadi menggunakan kata-kata yang pas untuk orang-orang yang pas. Nah, inilah lebih kurang apa analoginya. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan dalam berbicara adalah memilih kata terbaik. Tak ada yang lebih baik daripada yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala karena bahasa itu sudah mengalir dalam darahnya. Mengalir dalam sarafnya. Tidak perlu pikir panjang dia lagi. Bahasanya lancar, mengalir dan tepat. Seperti yang diberikan kesaksian oleh Imam Nahwu tersebut, yaitu Imam Abdul Malik Ibn Hisham An-Nahwi, penulis kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang terkenal. Kalau tuan-tuan belajar sirah, nanti sirah, kitab sirah yang paling terkenal di antaranya adalah Sirah Ibnu Hisham. Nah, qala aidan, dia berkata juga, jalastu Syafi'i ya zamanan. Saya duduk di majlis Asy-Syafi'i lama. Zamanan lama. Fama sami'tu takallama bi kalimatin. Tak pernah saya mendengar dia berbicara menggunakan kalimat illa idza tabara al-mu'tabir la yajidu kalimatan fil arabiyyati ahsana minha. Siapapun yang meneliti dan menelaahnya pasti dia tidak menemukan kalimat yang dipakai oleh Syafi'i, tidak ada kalimat atau kata yang lebih bagus dari yang digunakan oleh Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa qala aidan, Asy-Syafi'i kalamuhu lughatun yuhtajju biha. Asy-Syafi'i bahasanya jadi dalil dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa kan artinya orang dalam sebuah ilmu kan punya apa rujukan-rujukan. Ada orang-orang yang jadi rujukan. Nah, dalam bahasa Imam Asy-Syafi'i menjadi rujukan. Artinya kalau sudah Syafi'i yang mengatakan ini bahasa ada benar, walaupun mungkin sebagian besar orang tidak menggunakannya, dia jadi rujukan. Seperti bila ada kaidah idza ikhtalafa an-nasu bil arabiyyah fal lughah li Quraisy. Apabila terjadi khilaf di antara manusia dalam bahasa Arab, maka yang tempat kembalinya bahasa orang Quraisy. Bahasa orang Quraisy. Demikian juga dalam bahasa Indonesia Raya. Bila terjadi khilaf antara beberapa suku misalnya dalam bahasa Indonesia Raya, pelugatu li Melayu Riau. Gitu ya. Maka bahasa yang digunakan untuk menjadi pemutus adalah Melayu Riau. Karena asalnya dari Melayu Riau. Saya ketika pertama di Jakarta sering diketawain sama kawan-kawan di Jawa. Karena lahja saya agak keocu-ocuan dikit kan. Keocu-ocu sama. Orang Minang ke Jawa kan sama juga kan. Ke Minang-Minangan. Orang Batak ke Batak-Batakan. Biasalah. Orang Jawa ke Jawa-Jawan. Betul, sama semuanya. Jadi khilaf di antara mereka. Yang benar mengucap begini, saya bilang, idza ikhtalafa an-nas fil lughatil Indonesia, fal lughatu li ahli Riau. Nah, gitu kan, saya gunakan itu. Bila terjadi selisih pendapat dalam masalah bahasa Indonesia, maka referensi utama adalah Melayu, Melayu Riau. Ya. Kalau di lu kan ngaku Melayu Riau kan, tapi sampai di Riau juga gambar. Nah, kaum muslimin muslim. Begitulah lebih kurang. Asy-Syafi'i jadi rujukan dalam menjadi timbangan bahasa ini benar atau tidak menurut pakar bahasa yang terkenal sekali, yaitu Ibnu Hisham An-Nahwi. Wa qala Az-Za'farani, Imam Az-Za'farani salah satu imam mazhab Asy-Syafi'i berkata, kana qaumun min ahli al-arabiyyah yakhtalifuna ila majlis Syafi'i ma'ana. Murid Imam Syafi'i. Naam. Wa yajlisuna nahiyatan. Faqultu li rajulin min ru'asaihim innakum la tata'atuna al-'ilma. Falima takhtalifuna ma'ana? Qalu nasma'u lughata Asy-Syafi'i. Ada sekelompok orang dari ahli-ahli bahasa Arab. Yakhtalifuna ila majlis Asy-Syafi'i. Selalu hadir di majlis Asy-Syafi'i. Lakin wa yajlisuna nahiyah, tapi duduknya menjauh. Tidak mendekat. Tidak duduk bersama majlis, tapi mendengar dari jauh, pemantau. Pemantau. Iya. Pengawas ya, dari jauh dia. Dia menjauh apa? Misalnya kita di sini, dia duduk di sana di tiang belakang sana. Nah. Jadi kata Az-Za'farani, lalu kami kata faqultu li rajulin min ru'asaihim, kepada salah seorang tokohnya, yaitu seorang pimpinannya, saya katakan, innakum la tata'atuna al-ilma. Kalian ini bukan orang yang mencari ilmu. Ya, sebab dia tidak duduk di dengan Syafi'i. Dan dia bukan ahli fikih, bukan ahli hadis. Ahli bahasa Arab. Kenapa kalian, kalau kalian tidak nuntut ilmu, falima takhtalifuna ma'ana, kenapa kalian hadir terus? Kenapa kalian hadir terus? Jika mencurigakan kan, dia hadir terus, tapi tidak mau bergabung. Buat pula majlis di sana. Itu maksudnya. Tidak semajlis, dia dalam satu majlis bikin majlis lain. Yang mungkin ketika Syafi'i menjelaskan, mungkin diskusi juga mereka kan? Wallahu a'lam. Kalian tidak menuntut ilmu bersama kami, kenapa ikut di sini? Qalu nasma'u lughata Syafi'i. Kami hadir, tujuannya adalah untuk mendengarkan bahasa yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Jadi kami ingin mengambil bahasanya, tidak mengambil ilmunya. Sebab kalau ilmu tidak semazhab nampaknya. Ilmu dah semazhab. Kalau bahasa bagus, gitu ya. Kan ada sebagian komentar. Kalau bahasa bagus, pembawaannya bagus, pergaulannya bagus, cuma tidak sama zatmu kita Wahabi dengan itu masalah. Ya. Ya, sebab lahir Musyafi'i sekarang jadi Wahabi dia tu. Ada sekarang Musyafi'i jadi mungkin jadi Wahabi dia. Nah, untung dia lahir di abad kedua Hijriah. Kalau sempat hadir hari ini, saya yakin kebanyakan yang ngaku mengikut Imam Syafi'i akan menolak Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Allah musta'an. Asalnya dia tak akan ikut kan durian 7 hari 3 hari. Sebab patuanya haram kan. Oh ini Wahabi ini kan. Pasti itu. Nah, dia tak ada azan di kuburan. Nanti Wahabi lagi. Tak ada kenduri arwah dia. Nah, Allah musta'an. Belum lagi menghadiahkan baca Quran dan sebagainya. Dan sebagainya. Kau muslimin dan muslimat. Untung Syafi'i tidak hadir hari ini. Tinggal awak menanggung jadi. Awak yang menanggung jadi. Tapi di masanya dia juga ditolak oleh orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Dia yang mengatakan, ma min ahadin illa walahu muhibbun wa mubghid. Tak satu pun orang kecuali ada yang mencintainya dan ada yang membencinya. Tergantung ada yang lebih banyak mencintai, ada yang lebih banyak membencinya. Nah, makanya ini tidak lambang kebenaran. Ini tidak lambang kebenaran. Lambang kebenaran itu adalah wa illam yakun min zalika buddun, kata Imam Syafi'i, kalau tak ada, tak bisa dielakkan ini, faltakun min ahli ta'atillah. Kalau begitu, kalau tidak bisa dielakkan, kamu harus berada bersama orang-orang yang taat pada Allah. Itu selesai. Ya, orang yang taat gimana? Perintah laksanakan aja. selama belum dianulir oleh Allah SWT. Ya, sebelum dinasakh. Ya, asal perintah laksanakan. Cuma orang kadang kita laksanakan perintah, ya curiga juga dia. Ya, contoh misalnya perintah bagi kaum wanita bercadar. Risau orang nih kalau bercadar. Iya tak? Iya kan? Perintah Nabi atau larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan melakukan sesuatu yang baru dalam agama. Kita tak ikut, risau orang. Betul kan? Masya Allah, di masyarakat kadang-kadang masya Allah orang tak sholat, kadang jarang puasa, ke masjid tak jarang terlihat, sekali dua minggu kadang-kadang, sekali dalam dua minggu kadang, ya Jumat, Jumat yang satunya di kantor katanya, misalnya ya, tapi rajin acara kemasyarakatan, tahlilan nomor satu hadirnya, yasinan nomor dua, ya, dan semua an-ani hadir semuanya. Ini orang lebih dihormati dari orang yang setiap waktu ke masjid. Saya bingung juga. Yang rukun Islam itu sholat kah atau tahlilan? Hah? Yang rukun Islam itu sholat atau tahlilan? Itu yang bingung kita. Orang tak sholat dihormati. Orang tak tahlilan dikucilkan. Memangnya rukun Islam itu sholat atau yasinan atau tahlilan? Ini tolong dimurajaah kembali nih kaum muslimin. Tolong dimurajaah kembali nih masalah. Ya. Harusnya yang dikucilkan itu yang tak sholat. Kasihan kita. Karena yang dihisap pertama nanti adalah sholat. Kalau seandainya ada anggota masyarakat kita, woi Pak Dasman itu jarang terlihat sekarang ke masjid. Tolong kita ya kunjungi dia. Kasihan dia. Datang ke rumahnya atau datang seorang ajak makan dulu. Ajak makan dulu. Nah, berunding dia Pak. Sholat itu yang pertama dihisap. Ya, kami tidak mau mengucilkan Bapak. Kan tidak pernah ada ancamannya. Kalau mati nanti tidak disolatkan. Tidak ada. Dia tidak sholat, mati tak pernah kena ancam. Tapi kalau tak yasinan, diancam. Ya, yes, saya? Di mana yang rukun? Yasinan atau tahlilan? Sholat. Ini yang terbalik kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah SWT. Yang wajib jadi tak wajib, yang tak wajib menjadi wajib. Karena apa? Karena hawa. Karena hawa. Allah musta'an. Jadi Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau tidak bisa dielakkan, pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Sekarang cari saja patokan jalan kamu, yaitu jadi orang yang taat pada faltakun min ahli ta'atillah. Hendaknya kamu bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Taat kita tahu sendiri, perintah laksanakan, larangan ditinggalkan. Perintah laksanakan, larangan ditinggalkan. Allah pasti suka. Nabi pasti gembira ketika kita laksanakan perintahnya. Nabi pasti gembira ketika kita tinggalkan larangannya. Nah, termasuk taat ada orang seperti itu? Taat. Cuma masalahnya tadi, ketaat pun kita terganggu orang. Nah, kalau seandainya ketaatan kita mengganggu orang. Misalnya ya, dan untuk meninggalkannya tidak haram, mungkin kita perlu di sini berijtihad ya. Ada sesuatu, ini taat ya. Terus kita ketaatan ini mengganggu orang lain. Orang secara umum masyarakat belum bisa menerimanya. Belum bisa menerima dan meninggalkannya tidak haram. Meninggalkannya tidak haram. Ingat tuh, meninggalkannya tidak haram. Hanya masalah kamaliyat. Yaitu sunnah mustahabat. Sepakat ulama tentang sunnahnya, tidak ada yang mengatakan wajib. Ah, di sini perlu juga dipertimbangkan. Karena Nabi juga mempertimbangkan. Nabi alaihissalatu wassalam mampu untuk merombak Ka'bah, tapi dia rombak? Tidak. Karena tidak wajib. Karena tidak wajib. Jelas? Karena tidak wajib. Dulu para sahabat datang ke Mesir. Mesir dulu kan banyak peninggalan Fir'aun, betul? Betul? Datang Amr bin al-As menaklukkan Mesir. Beliau juga tidak runtuhkan itu. Beliau tidak runtuhkan. Beda ya antara tidak meruntuhkan dengan mensyiarkan. Ini saya katakan terus. Misalnya ada tempat-tempat ibadah orang-orang non muslim atau orang kafir. Hah? Ya non muslim pun sama, tidak ada masalah kok. Nah, nak dikatakan non muslim juga kafir juga. Katakan kafir juga non muslim, tidak ada masalah loh. Makanya ketika Nabi alaihissalatu wassalam, ini keluar lagi sedikit ya, Nabi alaihissalatu wassalam ketika hijrah ke Madinah, ditemukannya orang puasa di 10 Muharram. orang Yahudi. Kata Nabi SAW, nahnu aula bi Musa minhum. Kami lebih dekat ke Musa daripada mereka. Antum tahu tidak kenapa kita lebih dekat ke Musa daripada orang Yahudi? Tahu? Hah? Mau saya kasih tahu? Memang rata-rata tidak tahu. Sering saya tanya, mahasiswa pun saya tanya, tahu tidak kalian kenapa Nabi lebih dekat ke Musa, orang Islam lebih dekat ke Musa daripada orang Yahudi? Ada yang tahu? Tidak juga ya. Mau dikasih tahu? Baik. Musa, Nabi Muslim. Nabi Muslim. Yahudi? Yahudi? Non-Muslim. Jelas? Ya, bukan kita kasih nama, mereka kasih nama. Kan gitu kan? Kan dipesan sama Islam Nusantara. Tolong jangan kafir sebut kami, kami sebut non-Muslim. Iya kan? Karena bukan mereka yang pesan sama orang non-Islam Nusantara tuh. Enggak tahu tuntunnya. Ini pesan ya, pesan mereka itu. Orang-orang di luar Islam pesan sama Islam Nusantara, tolong jangan sebut kami kafir, berat. Nah, okeylah, terimalah non-Muslim. Enggak ada masalah. Baik, Nabi Musa Muslim? Muslim. Al-Quran yang membicarakan. Baik, Nabi Isa Muslim? Muslim. Dalam Al-Quran. Washhad ya bi'anna muslimun. Iya kan? Baik. Orang yang Yahudi Muslim atau tidak? Tidak, non-Muslim. Orang Nasrani Muslim atau tidak? Non-Muslim. Mana yang lebih dekat? Muslim ke Muslim atau Muslim ke non-Muslim? Alhamdulillah. Jelas? Jelas? Makanya Nabi puasa di 10 Muharram. Syukur karena Musa diselamatkan. Bani Israel yang Muslim diselamatkan. Tapi yang Yahudi tidak Muslim. Maka kata Nabi, kami lebih dekat ke Musa daripada mereka. Kenapa? Karena kami agamanya sama. Mereka darahnya yang sama. Darahnya sama-sama Bani Israel. Mana lebih dekat? Orang yang seagama atau orang yang sedarah? Mana lebih dekat? Yang sedarah atau yang seagama? Seagama. Buktinya apa? Kalau ada yang wafat, ada yang wafat, yang tak seagama tak dapat warisan. Sah? Di agama Nasrani pun juga seperti itu. Kalau ada warga anaknya yang masuk Islam, dapat warisan ayahnya yang non-Muslim, tidak dapat, sama, bukan kita aja yang selebah. Betul kan? Kamu kalau masuk Islam, tidak usah pulang-pulang. Kan itu bahasanya. Sama kok, kita juga kayak gitu. Jangan salahkan kita. Kita umat Islam, ada keluarga kita yang murtad. Kita bilang apa? Kita bilang apa? Tidak, kalau ada keluarga kita yang murtad, kamu jangan lagi, jangan lagi anggap kami saudara, betul kan? Sama orang Kristen juga kalau ada saudaranya yang masuk Islam. Pada umumnya ya, pada umumnya. Ya, kamu kalau masuk Islam jangan jejak rumah ini lagi, betul? Sampai yang pada penjara kadang kan banyak. Jadi sebenarnya bukan orang Islam aja. Orang non-Muslim pun seperti itu, tak melepaskan keluarganya untuk pindah ke agama Islam. Tapi kalau agama lain tak apa-apa lah katanya, yang penting jangan Islam aja. Jelas? Jelas. Ya, jangan nuduh umat Islam yang keras-keras ya. Semuanya sama kok. Semuanya sama. Dah jauh pahaman. Jadi Musa Muslim, kita Muslim. Yahudi non Muslim. Maka kita lebih dekat ke Musa daripada orang ya Yahudi. Logis? Logis. Jadi alasan filosofisnya pas sekali. Makanya kalau nak dekat ke Musa, ayo masuk. Ayo masuk. Islam tak payah kok. Kita tak banyak syaratnya. Tak ada pakai baptis segala, tak ada. Kita cukup masuk Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sering-sering ke Masjid Jaz bin Sabit setelah itu ngaji. Karena memang ini konsekuensinya. Kalau tak, tak terjaga kita. Kalau kita tak ngaji, tak terpagar, banyak subuhat, banyak syahwat. Mohon maaf. Siapapun, sekuat apapun iman kita, kalau tak pernah diingatkan, tak pernah bersama orang yang mengingatkan, berkomunitas yang saleh, kita hanyut. Kita akan hanyut. Dah banyak contohnya. Dah banyak contohnya. Orang-orang yang hebat-hebat, tapi sendiri, akhirnya hanyut. Ya, sepandai-pandai berenang lah. Sepandai-pandai tumpai melompat. Sekali-kali, jatuh juga. Ini bukan sekali-kali, kodok jatuh. Nah, Allah Ustaz. Baik, qala al-Asma'i. Ah, ini al-asma'i. Waktu udah habis. Terus aja ya. Nah, sampai ada yang keluar. Qala al-asma'i, yang ada hajat silakan aja. Nah, saya nak selesaikan sekarang nih. Nah, saya pun ada hajat juga sebenarnya. Tapi sama-sama ditahan dulu. Nah, qala al-asma'i, Asma'i berkata, al-asma'i ini. Ini sebenarnya ini yang bikin lama itu, terpaksa saya jelaskan satu-satu itu masalahnya. Al-Asma'i, tahu tuan-tuan? Kenal Asma'i? Enggak juga, terpaksa dikenalkan biar tahu nilainya. Kalau enggak tahu nilainya, ini yang bikin lama itu. Kalau kami baca kitab dengan Syekh, sebentar, pasalnya apa? Disebut Asma'i kami enggak terbayang. Asma'i itu siapa? Ibnu Hisham siapa? Kita enggak terbayang. Nah. Allah musta'an. Enggak apa-apa ya. Nah. Jangan sedih, jangan sedih. Nanti lama-lama tuan-tuan udah biasa dengan ini. Akhirnya hafal sendiri. Qala al-Asma'i. Al-Asma'i ini disebut dengan syairul muhaddisin. Ya, penyairnya ahli hadis. Bahkan syairul syu'ara di zamannya. Dia penyairnya para penyair. Dia yang paling hebat di masanya. Dia juga seorang ahli hadis. Dia dalam derajatnya saduq. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam As-Sunan. Abdul Malik bin Quraib wafat 216 Hijriah. Beliau sebagai syair suara, para penyair, syairnya penyair para penyair. Dan syairnya bagus-bagus, alhamdulillah. Apa dia katakan? Sahhatu, saya mengoreksi asy'ara Huzailin alafatan min Quraisy. Saya mengoreksi syair-syair Bani Huzail, orang dulu kaum muslimin. Syair itu dia dihafal semua. Maka tidak heran kenapa hadis pada dihafal orang Arab. Karena ada pada terbiasa menghafal. Bahkan ada yang sekali dengar, walaupun 100 bait, langsung hafal. Saya belum temukan, termasuk saya sendiri. Ya, saya coba di mahasiswa-mahasiswa, saya kan orang pintar-pintar, S3 kan pintar tuh. Sekarang saya uji tuan-tuan, saya bilang, saya bacakan 2 bait syair. Sekali baca, ada yang hafal? Kalau ada, saya kasih hadiah. Ya, dituliskan di kertas, mungkin seberat itu emasnya nanti, kayak puja permasur. Kau muslimin muslimat, alhamdulillah belum ada yang lulus. Saya selamat di segala tuntutan. Mana yang lulus? Saya coba 2 kali, tidak ada juga 3 kali. Tentu mau coba, saya berikan 2 bait syair. Nak syair cinta? Muslimin. Ada yang mau coba sekarang, tidak? Mana tahu saya dapat hadiah. Saya tengok dulu ada enggak ya. Ya minimal untuk sarapan pagi. Oh ada, aman. Hah. Ada yang mau coba, saya bacakan. Mau coba, Pak? Nggak, ngaku dari awal. Ngaku deh. Nah. Jadi orang dulu biasa menghafal. Nah, Al-Asma'i, dia hafal, dia syair-syair Bani Huzail. Bani Huzail ini adalah suku dari kabilah Arab, yang darinya datang Abdullah ibn Mas'ud Al-Huzali radhiyallahu ta'ala anhu. Saya mengoreksi, membenarkan, mentashih syair-syair Huzail ala fatan min Quraisy, kepada seorang pemuda dari Quraisy. Seorang pemuda dari Quraisy. Karena Imam Syafi'i masih muda kan. Dia wafat kan umur berapa? Umur 50? 54 tahun. Lahir 150. Wafat 204. Berarti 54 tahun dia ada wafat. Atau 55 tahun. 54 tahun atau 55 tahun dia ada wafat. Jadi masih muda. Nah kalau tonton yang bilang saya tua. Belum sampai 50. Bilang nanti kami belajar risalah bersama seorang pemuda dari Kampar, gitu ya. Biar nampak muda. Fata, nah, Bismillah. Alafatan min Quraisy. Kami, saya mentasih syair-syair Huzail kepada seorang pemuda dari Quraisy. Karena Nabi Muhammad SAW bertemu nasabnya pada Al-Muttalib, Al-Muttalib ibn Qusay, Al-Muttalib ibn Qusay. Nabi nasabnya Hasyim ibn Husain. Nah, jadi makanya dia disebut Al-Muttalibin. Yuqalu lahu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, namanya disebut namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Berarti imam kita. Jadi Al-Asma'i mentashih syairnya kepada Imam Asy-Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i ahli syair. Ahli. Dia punya syair-syair ini dikumpulkan orang dalam sebuah diwan, namanya Diwan Asy-Syafi'i. Diwan Asy-Syafi'i, di antara syairnya yang bagus di antaranya tentang apa? Tentang rezeki. Tawakkaltu fi rizqi ala Allahi raziqi wa aiqantu anna Allah la shakka raziqi ma yakun min rizqi falaysa yafutuni walau kana fi qa'il bihari al-awamiqi fasawfa ya'ti Allahu al-azimu bifadlihi walau lam yakun minni al-lisanu binatiqi. Andainya apa namanya, aku masalah rezeki tawakalnya hanya kepada Allah, karena saya yakin Dia yang mencipta pasti beri saya rezeki. Pandai Dia mencipta, pandai Dia memberikan rezeki. Apapun yang jadi rezekiku tak akan luput dariku, sekalipun letaknya di dasar telang samudra yang dalam. Jelas, Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemberi Karunia, akan mendatangkannya kepadaku, sekalipun lisanku tak pernah meminta. Sekalipun lisanku tak pernah meminta. Oleh sebab itu dia ujungnya fa fi ayyi syai'in hatta zahabun nafsu hasratan wa qad qasama ar-rahmanu rizqal khalaiq. Kalau begitu, kenapa kita terlalu banyak menyesal dan galau atau hasad kepada yang lain? Allah yang Maha Pengasih sudah membagi rezeki para makhluknya. Allah musta'an. Bagus ya. Ada yang hafal? Oh, enggak ada. Banyak syair-syairnya termasuk syair-syair yang tinggi. Syair yang tinggi. Makanya Imam Syafi'i patut juga disebut dengan min a'immatus syu'ara. Imam-imam para penyair. Nah, berarti bersyair boleh ya? Boleh ya? Alhamdulillah. Kau muslimin dan muslimat. Wa qala Tha'lab al-Ajab. Ini kita tinggal aja ini. Ini imam-imam para ahli bahasa menjelaskan keutamaan bahasa Imam Asy-Syafi'i. Termasuk tadi dikatakan Tha'lab adalah imam nahwu, imam bahasa. Kemudian Abu Amr al-Jahiz, Amr bin Uthman al-Jahiz, penulis kitab Al-Hayawan dan lain-lainnya, yang menjadi rujukan ahli-ahli sastra yang datang belakangan, juga menyanjung bahasa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Intinya, Imam Asy-Syafi'i kitabnya ini pun adalah termasuk kitab bahasa, kitab wawasan, kitab sebelum dia menjadi kitab usulul fiqih dan usulul hadis. Ini pendapat yang disampaikan oleh Syekh. Wa inni ara. Syekh Ahmad Syakir mengatakan, saya berpendapat anna hadzal kitab, bahwa kitab ini kitab risalah yang bagi yakuna minal kutubil maqru'a fi kulliyatil azhar. Patut untuk menjadi buku yang dibacakan di seluruh fakultas di Al-Azhar. Azhar kan karena beliau orang Mesir kan, di Al-Azhar. Wa kulliyatil jami'ah, dan seluruh fakultasnya. Wa an tukhtara minhu faqaratu litulabi dirasati tsanawi fil ma'ahid wal madaris, dan dipilihkan beberapa alinea untuk diajarkan kepada siswa-siswi di SMA dan di SMP. Ini Syekh Ahmad Syakir mengatakan itu. Makanya ketika ada yang tadi saya katakan, ini bahaya diajarkan kepada masyarakat umum. Saya katakan Syekh Ahmad Syakir suruh mengajarkan kepada masyarakat lebih luas. Bahasanya tinggi, saya katakan bahasa Al-Quran lebih tinggi. Masa kita larang orang menafsirkan Al-Quran di depan umum? Ya, tak ada larangan kan? Ada larangan? Orang ambil Quran lalu dia baca ayat, lalu dia terjemahkan, lalu dia tafsirkan, ada yang melarang? Mana yang lebih tinggi bahasa Imam Syafi'i itu bahasa Al-Quran? Al-Quran mana yang lebih bahaya? Salah tafsir Al-Quran atau salah menjelaskan bahasa Imam Syafi'i? Al-Quran lebih bahaya. Makanya tidak logis alasan untuk mengatakan kalau diajarkan mazhab Syafi'i ini nanti berbahaya. Sebenarnya bukan berbahaya, mengganggu. Nah, itu masalahnya, mengganggu. Sebab orang akan tahu ternyata Syafi'i itu seperti ini rupanya. Seperti Syafi'i ini begini rupanya. Ternyata yang kita ikut selama ini Pak Pi. Misalnya, Allah musta'an. Wa ant afwan wal madar li yafidu min zalika ilman bi sihhati an-nazar wa quwwati al-hujjah. Supaya mereka mengambil faedah bagaimana analisa yang benar dan bagaimana hujjah yang kuat. Analisa yang benar dan bagaimana hujjah yang kuat. Ini penting. Baik kita yang mungkin juga sudah menganggap kita sudah misalnya di atas sunnah, sudah mengikuti as-salafus salih. Nanti kita lihat ternyata ada beberapa hal yang mungkin Kita salah dalam menganalisa, salah dalam menyampaikan hujjah. Kita lihat pula Imam Syafi'i akan mengajarkan kepada kita. Karena kita kadang-kadang enggak, seperti yang dulu pernah saya katakan, kita tahu sunnah tapi fikih sunnahnya kita enggak tahu. Sehingga yang sunat pun dianggap fardu ain. Jadi dianggap fardu ain, sehingga kalau tak sama dengan kita berarti bukan ahli sunnah. Jadi keliru juga. Ini keliru juga. Saya katakan bahwa meninggalkan sunnah, yang sunat maksudnya, yang sunat di tengah-tengah masyarakat yang semuanya menolak, padahal kita ingin berdakwah ini, maka termasuk hikmah adalah meninggalkan yang sunat itu dulu. Meninggalkan yang sunat itu. Bukan berarti merubah hukum, tidak. Di sini tak patut. Dan ini adalah sunnah Nabi SAW. Tetapi kalau kita berada di tempat yang tak ada halangan sama sekali, jangan dimudah-mudahkan sunnah. Jelas? Alhamdulillah, untuk di Pekanbaru ini kan tidak ada masalah lagi kan? Ya kan? Hampir tidak ada masalah. Ini masalah tetap ada juga. Nah, yang tak setuju pasti ada. Tapi artinya sudah menjadi syiar yang artinya kalau di sini tidak terima, kita pindah ke sini. Kan tidak mesti ada pilihan. Kalau dulu tidak sama sekali. Ini orang berjilbab panjang dikit, dia teroris tuh. Nah, sekarang pindah ke cadar terorisnya. Itu masalah. Besok kita pindah ke apa pula. Dulu pakai peci, pergi ke kuliah itu dianggap sok-sok alim gitu. Sekarang alhamdulillah, peci sudah menjadi sesuatu. Nah, ke pasar orang pakai peci juga. Nah, ke pasar ikan pun orang pakai peci, tidak ada masalah sekarang. Ya, pakailah. Kalau dulu enggak, berat pakai peci itu. Apalagi masih muda pula kan. Makanya Darun bikin aturan dulu. Orang-orang yang tidak pakai peci ke pasar, kena rekes itu, dapat 5 rotannya. Ya, cuma. Tapi yang tahu-tahu bawa peci, masuk dalam saku juga, biasa juga. Nah, terlihat sama acu rekesnya. Wah. Ini acu saya dulu di Darun. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalau setuju punya hak untuk merekes. Kamu yang menghukum. Kalau berat, itu rotannya di puncak kepala sampai ke ujung kaki. Aduh. Kalau tak lari, lumat kita buat. Tapi alhamdulillah tidak ada yang ngadu ke polisi hari itu. Tidak ada yang ngadu ke polisi. Kalau sekarang tidak. Dibelalakin aja, dibelolang dan nyanyikan, dah ngadu tu. Gimana mendidik tak bagi bagi hukuman ni salah sebesar kaum muslim. Nah, dari sini kaum muslimin kita nanti belajar bagaimana pandangan yang benar dalam masalah syiar, bagaimana ternyata mungkin yang kita anggap benar perlu dikoreksi, dan yang kita anggap salah mungkin perlu kita menyikapi dengan sikap yang lebih arif dan lebih hikmah. Kitab ini pernah disyarah, dan menurut Syekh, dan Syekh lebih tahu dari saya, pernah ada 5 syarah, tetapi tak satu pun yang sampai ke kita. Tak satu pun yang sampai ke kita. Ini juga menambah semangat usamanya saya untuk membaca kembali kitab ini bersama-sama. Karena ketika dibaca harus saya syarah. Iya kan? Kalau saya baca sendiri rumah kan tak saya syarah kan? Betul? Nah, inilah hikmahnya kenapa saya sangat bersemangat. Khususnya ketika diberi kesempatan, kita salah. Oh, saya setuju. Alhamdulillah, kita teruskan. Supaya mudah-mudahan peninggalan imam ini hidup kembali. Nah, ketika ilmu dimanfaatkan, pahalanya tentu akan lebih deras mengalir kepadanya. Dan menjadi penyebab orang dapat pahala, juga dapat pahala kita. Mandalla ala khairin kafa'ilin. Nah, mudah-mudahan nanti suatu saat ada di antara yang mendengar, nah, dianggap murid saya, dianggap tanda atau teman saya yang mengumpulkan rekamannya lalu ditranskripnya ke dalam bentuk tulisan syarah Dasman terhadap kitab risalah Bani Adnan. Aiyan, Imam Bani Adnan. Kan dia dari Adnan nih, dari Adnan nih, orang Quraisy disebut dengan Bani Adnan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Sayyidu Waladi Adnan. Ya, kita buatlah nanti syarhu Syekh Dasman ala kitab risalah li Imam Asy-Syafi'i min Bani Adnan. Misalnya, pokoknya ada an-annya kan. Nah, ada an-annya. Nanti yang tanggung biaya Pak An. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini penting. Karena syarahnya sampai hari ini belum diketahui sampai ke kita. Mungkin ada, tapi dari mana. Di antaranya adalah syarah Imam Abu Bakar As-Sayrafi Muhammad bin Abdullah, kana yuqal innahu a'lamu khalqillah bil usul ba'da Syafi'i. Dikatakan syekh ini, As-Sayrafi ini, orang yang paling alim tentang usul fikih di antara hamba-hamba Allah ini setelah Imam Asy-Syafi'i. Naam. Kemudian yang kedua adalah Abu Walid An-Nisaburi, Al-Imamul Kabir. Al-Imam Al-Kabir Al-Hasan bin Muhammad bin Ahmad bin Harun Al-Qurashi Al-Umawi, Tilmiz Ibn Suraj, dan Syekh Al-Hakim An-Nisaburi. Kitab Syekhnya Imam Al-Hakim An-Nisaburi, kitab Al-Mustadrak. Nah, beliau wafat atau dilahirkan setelah tahun 270 dan meninggal pada tahun 349. Kemudian Al-Qaffal Al-Kabir Al-Syashi, salah-salah seorang dari mazhab Imam Syafi'i terbesar. Muhammad bin Ali bin Ismail, lahir 291, wafat akhir tahun 365. Naam. Kemudian Abu Bakar Al-Jawzaqi An-Nisaburi Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Abdullah Syibani, tilmizul Imam Al-Asam wa Abi Nu'aim, murid dari Al-Asam Muhammad bin Abbas Al-Asam. Muhammad Al-Asam ini adalah guru Imam Al-Hakim. Kemudian Abu Nu'aim Al-Asbahani, Abu Nu'aim adalah penulis kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya Al-Mustakhraj. Pokoknya orang-orang hebat semua. Naam. Awak yang belum, itu aja masalahnya. Tapi niru-niru orang hebat ya minimal. Ustaz, kenapa baca risalah? Saya niru orang hebat. Ayat ya, niru orang hebat lumayan lah niru-niru. Ustaz belum hebat. Nah, tolong carikan yang lebih hebat. Nah. Jadi niru-niru orang hebat kan apa-apa ya. Nah. Kau muslimin dan muslimat dirahmati. Yang keempat, Abu Bakar Al-Jawzaki tadi. Yang kelima adalah Abu Muhammad Al-Juwayni. Abu Muhammad Al-Juwayni, orang tua dari Imamul Haramain. Ada seorang imam di mazhab Syafi'i disebut dengan Imamul Haramain, imam dua tanah suci Makkah dan Madinah. Nah, ini Abu Muhammad Al-Juwayni ada ayahnya yang juga merupakan imam mazhab Asy-Syafi'i, juga menulis syarah Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i. Nah, maksud saya atau maksud saya menjelaskan ini bahwasanya kitab ini menjadi kitab yang dibacakan dan disyarah oleh ulama-ulama besar. Tandanya bahwa kitab ini adalah kitab besar. Kitab besar. Karena menjadi menarik perhatian ulama-ulama besar. Oleh sebab itu, hendaknya kita juga bersemangat lebih besar untuk menghidupkan peninggalan para ulama besar ini. Semoga Allah berikan kita taufik dan inayah, kemampuan dan waktu serta kesempatan insyaallah taala, dan kepada yang menjadi sebab terselenggaranya semoga Allah jadikan baginya pahala yang berlipat karena menunjukkan jalan kebaikan sama dengan yang melakukan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf belum ada tanya jawab, nanti sampai di dalam baru kita tanya insyaallah taala. Kalau ada yang mau ditanyakan catat aja dulu ya. Kalau perlu bikin tanggal dan detiknya. Nah, wallahu ta'ala. Wa subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.